السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-1 Surah Al-Baqarah. Terakhir kita membahas tafsir ayat yang ke-25 ya. Maka sekarang kita akan baca tafsir ayat yang ke-26. Naam. Baik, kita tunggu beberapa peserta yang belum hadir ya. Baik, silakan Bu Marta dibaca. Namaskar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Artinya, inna Allah, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa kebenaran dari Tuhannya. Dan tetapi orang-orang kafir, mereka mengatakan, apa maksud Allah, apa kehendak Allah dengan perumpamaan ini? Jujur lo, Allah menyesatkan. Dengan perumpamaan ini, Allah menyesatkan banyak orang. Banyak orang dan memberi petunjuk dan Allah memberi petunjuk pada banyak orang juga. Dan tidak Allah sesatkan. Dan tidaklah Allah sesatkan padanya kecuali orang-orang fasik. Nah. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha isim inna. Ya, lafzul jalalah, tambahkan ya. Allaha lafzul jalalah sebagai isim inna. La harfu nafin. Yastahyi fil mudhari mudhari naam mudhari an harfun nasbin harfun nasbin tadi la yastahyi failnya mana? Failnya kembali ke Allah ya. Failnya kembali ke Allah. An harfun nasbin yadriba fi'il mudhari riba masalah maf'ulun bih atribut tadi fa'ilnya Allah ya. Allah lafzul jalalah sebagai fa'il. Masalah maf'ulun bih. Ma isim mausul sebagai na'at. Ma na'at. Na'at ba'udatan maf'ulun bih juga. Ba'udatan ini badal. Oh, badal. Kan masalan, kan Allah tidak segan untuk mengambil suatu permisalan. Ya, seperti nyamuk. Jadi permisalan apa? Permisalan nyamuk. Berarti ba'udatan badal dari masalan. Terus huruf ataf ya Ustaz. Ataf. Ya, harf atfin. Atfin. Ma naat lagi Ustaz. Naat yang mas. Enggak, dia matuf. Matuf kan? Matuf. Apa seperti nyamuk dan apa yang ada di atas yang lebih besar lagi. Tadi ibunya ngartinya yang lebih kecil. Kalau ya. Kecil. Itu di atasnya harusnya. Pokok di atas. Di atas. Ini matuf ya, matuf ke ba'udah. Nah, hanya mudhof ilaih. Oh iya, matuf mudhof ilaih. Huruf atfin. Atfin. Amma. Harfu tafsilin. Tafsilin, harfu tafsilin. Alazina mubtada, Ustaz. Ya, dia isim mausul sebagai mubtada. Isim mausul sebagai mubtada. Amanu fi'il fi'il mudhari madi. Madi. Ya, amana. Terus? Aman wawunya sebagai fa'il. Faya'lamuna faya'lamuna fanya jawab, ya. Iya, karena sebenarnya amma itu dia selain huruf tafsir, dia juga huruf syarat. Jadi fanya huruf jawab. Fanya huruf jawab. Yang lamuna mudareh. Yang lamuna namfil mudareh, failnya. Mudareh, failnya wawu. Annahu, yang lamuna, annahu. Fayak lamuna. Anna harfu taukin. Manasbin. Al-ha'u sebagai isimnya. Al-ha'u khabarnya, Ustaz. Betul. Khabar. Min Rabbi jar majrur. Himnya mudafun ilai. Wa amma wawnya huruf atfin. Ammanya huruf tafsartin. Atau tafsilin ya, Ustaz. Tafsilin. Tafsilin. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, kafaru fi'il madi, wawu sebagai fa'ilnya, fa'nya huruf jawab, ya'lamuna fi'il mudore, al-wawu sebagai fa'ilnya, madza. Sebentar, tadi kan alladzina dua-duanya mubtada ya, khabarnya itu jumlah yang terletak setelah jawab syaratnya. Jadi alladzina yang pertama itu khabarnya berarti yang fa'alamuna annal haq. Nah, yang amaladzina yang kedua fayaquluna ma darada bihi min masalah, ini semuanya adalah fa'ilnya. Jadi sepanjang itu ya fa'il. Baik. Bagaimana masalah? Ya. Madza fa'alamuna madza ini. Istifham ya Ustaz. Naam, ya, mada istifham. Istifham. Arada fi'il madi. Fa'ilnya lafzul jalalah Ustaz. Allah. Iya, betul. Fa'ilnya Allah. Oh iya, ini ada fa'ilnya di belakang ya. Fa'il. Allahu fa'ilnya. Bihadza jar majrur. Masalah maf'ulun bih. Bihadza masalah. Tadulu. Jadi apa masalah di sini? Karena kalau kita ma'ada aradallahu bihada masalah. Iya, masalah maf'ulun bih, betul. Terus? Yudilu fi'il madi, fa'ilnya lafzul jalalah, Allah. Naam. Fa'il Allah, bihi jar majrur, kasiran maf'ulun bih, wa yahdi wawnya hur atfin, yahdi fi'il madi, fa'ilnya Allah, lafzul jalalah, bihi jar majrur, kasiro maf'ulun bih. Wawu huruf atfin, wa ma yudilu, ma'nya huruf nafyin. Ya. Nafyin, yudilu fi'il madi, fa'ilnya. Yudilu masa fi'il madi? Mudara. Kan Allah la yudilu. Mudara. Fa'ilnya Allah Al-Zul Jalalah bihi jar majrur illa nafiyatul lil jinsi. Ya, gimana? Nafiyatul lil jinsi. Hah? Illa. Illa. Illa itu ada tul istisna. Oh iya ya. Ada tul istisna. Istisna. Fasiqina mustasna. Betul ya, mustasna. Nah, ya kita baca tafsirnya. Tafsirnya di sana. Inna Allaha ta'ala la yastahyi minal haqqi an ayyadhkuru syai'an ma kulla. Kulla. Inna Allaha ta'ala yastahyi minal haqqi an yadhkuru syai'an ma qalla au kasura walau kana tamassalan walau kana tamsilan tamassilan bi asghari syai'an syai'in syai'in kalau syai'an mah ada alifnya bu ujungnya. Kalba'udatan wa kalba'udati wazubabi wazubabi wa nahwu wa nahwi zali, wa nahwi zalika, zalika mimma darabahu Allahu masalan li'ajri li'ajzi kullun ma kulli li'ajzi kulli ma yu'badu min dunillahi. Ustaz, mau nanya kalau kullu, kita menentukan itu kullun atau kulli, apa ya Ustaz? Irobnya, ini kan jadi mudhaf ilaih, makanya kita bacanya li'ajzi kulli. Oh, mudhaf ilaih. Jadi tergantung irobnya, kan semua isim juga tergantung irobnya kan? Oh, nah Ustaz. Ma yu'bidu man dunallahi fa ammal mu'minuna fa ya'lamuna hikmatallahi fil tamsili fit tamsili bisaghiri wal kabiri man khalaqahu min khalqihi min khalqihi wa ammal kuffarun wa ammal kuffaru fayaskharuna wa yaquluna ma maradallahu min darbil mislu bihadhil husyiratul Ma muradullahi min darbil masali bihadihil husyirat bihadihil hasyaratil haqirati hasyaratil hakirati wa yujibuhumullahu bi annal murada wal ikhtibar murada wal ikhtibaru wa tamayya wa tamayyizu betul al ikhtibaru wa tamyizu ya wa tamyizul mu'mini minal kafiri wa tamyizul mu'minun mu'mini minal kafiri lidzalika yasrifullahu bihadzal masali nasan kasirina anil haqqi lisukhriyatihim minhu wa yuwaffiqu bihi ghayruhum ila mazidin minal imani wal hidayati wallahu ta'ala la yazlimu ahadan li'annahu la yasrifu 'anil haqqi illal qarijina an ta'atihi. Naam, terjemahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu atau segan dari kebenaran dengan menyebutkan sesuatu apapun. Sedikit atau banyak. Ataupun banyak. Ya. Ataupun banyak. Dan seperti walau karena itu sekalipun dengan pemisalan dengan sesuatu yang paling kecil seperti nyamuk dan lalat contoh dari ke lainnya ya. Iya, dan seperti itu, maksudnya seperti nyamuk dan lalat. Dan seperti itu. Mimma darabahu masalah li ajuz kul dun. Mimma. Iya, jadi ini mainnya harus nyambung sih. Jadi Allah tidak kan tadi sebutkan maksudnya sekalipun dengan pemisalan dengan sesuatu yang paling kecil seperti nyamuk dan lalat. Dan yang mirip dengan nyamuk dan lalat. Dari apa-apa yang Allah ambil sebagai permisalan, diajizi karena kelemahan. Kelemahan. Setiap apa yang disembah dari selain Allah. Terus? Amal mukminin dan adapun orang beriman, ya'lamu yang mengetahui hikmah Allah dengan permisalan saghira wal kabira yang kecil dan besar dari makhluknya. Orang bermain itu mengetahui apa hikmah di balik permisalan Allah dengan yang kecil dan yang besar dari makhluknya. Adapun orang-orang kafir fayas koruna wayakulu koruna yes koruna mereka mencela dan berkata apa yang Allah kehendaki ya dengan permisalan yang, seperti ya. Ini dengan permisalan ya dengan serangga yang hina ya hasyarat kan terserangga al-hakiratu serangga yang hina nah wa yujibuhumullahu bi anna murad ikhtibar dan Allah menjawab mereka dan Allah menjawab mereka bahwa yang diinginkan dari permisalan semacam ini adalah ujian adalah ikhtibar ujian dan membedakan orang mukmin dengan dari orang-orang kafir. Untuk bihadza masa untuk itu Allah dengan yusrifu ya Ustaz ya. Yusrifu. Ya, oleh karena itu Allah memalingkan permisalan ini surun anil hakil yusrifu. Banyak manusia dari kebenaran disebabkan karena ya kesombongan, pembangkangan, ya peremehan mereka kayak gitu. Terus wa yuqu bihi ghairuhum ila al-mazidin min al-iman dan wa yuqu afan ustaz wa yuqu dan Allah memberi taufik kepada selain mereka. Oh ya taufik ya. Taufik kepada selain mereka. Tambahan iman. Iman wali, dan petunjuk dan hidayah. Naam. Dan Allah Ta'ala tidak menzalimi sesuatu pun. Seorang pun. Yaitu ya Yusuf. Karena sesungguhnya Allah yasrifuna tidak memalingkan dari kebenaran kecuali al-kharijin kecuali orang-orang yang keluar dari ketaatan ya. Ketaatannya ya keluar dari mentaatinya tapi ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها sesungguhnya Allah tidak segan ya tidak malu untuk mengambil permisalan ya seperti nyamuk fama fauqaha dan apa yang ada di atasnya dan apa yang lebih besar dari nyamuk. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ maka adapun orang yang beriman, maka ia mengetahui sesungguhnya itu adalah hak, ya, kebenaran dari sisi Rabb mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا adapun orang yang kafir, maka mereka mengatakan apa yang Allah kehendaki dengan permisalan semacam ini. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan ya dengan permisalan tersebut banyak manusia dan memberi hidayah dengan permisalan tersebut banyak manusia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah Allah sesatkan dengan permisalan tersebut kecuali orang-orang yang fasik. Jadi Allah tidak segan untuk mengambil perumpamaan dalam Al-Qur'an ini ya, perumpamaan sekalipun dengan makhluk yang kecil, dengan makhluk yang hina seperti nyamuk. Dan bagi orang yang beriman, ya, apapun yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, sekalipun itu di luar dari nalar, ya, orang yang beriman, maka yang namanya orang beriman pasti akan meyakini bahwasanya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan semakin menambah keimanan mereka. Karena orang beriman tahu bahwasanya pasti ada hikmah di setiap ya ayat-ayat yang sifatnya itu ya baik misalnya seperti ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang memang secara logika kita tidak bisa memahaminya. Ya namanya orang beriman ya itu mengimani semua yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Adapun orang yang kafir itu ketika menemukan sesuatu yang di luar jangkauan akal mereka sesuatu yang menurut akal mereka tidak sesuai, tidak layak, tidak pantas, mereka mempertanyakannya. Disebabkan karena lisukhriyatihim, karena memang keingkaran mereka, kesombongan mereka, peremehan mereka, dan keinginan mereka terhadap kebenaran. ya. Jadi hikmah kenapa ya terkadang di Al-Quran ini banyak permisalan-permisalan yang Allah gunakan, ini untuk menguji mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang yang kafir. Karena orang yang beriman itu ya ketika dia mendengarkan ayat dia mentaatinya. Ya sami'na wa ata'na. Ya, ini prinsip orang beriman. Sami'na, kami dengar ayatnya, kami dengar perintahnya, wa ata'na. Dan kami pun taat. Adapun orang yang kafir, sami'na wa asaina. Ya, na'udzubillah. Sami'na wa asaina. Kami dengar ayatnya, wa asaina, dan kami lawan. Kami tidak terima. Kami bermaksiat. Ini orang kafir. Jadi dibalik permisalan-permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, pasti ada hikmahnya. Dan di antara hikmah terbesarnya adalah untuk membedakan mana orang yang beriman secara sejati dan mana orang yang kafir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-20. Silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang kuduna melanggar ahdallahi, perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqihi, dari sesudah ditetapkan, wa yaqta'una, dan memutus, ma amarallahu bihi, apa yang Allah telah memerintahkan dengannya, ayyu shola, agar disambung, wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Ulaika, mereka itu hanyalah orang-orang yang khosirun, orang-orang yang rugi. Nah, alladzina isim mausul yang sebagai sifat ini, dari al-fasikin. Al-fasikin. Yang kuduna fi'il mudore, wawunya adalah sebagai fa'il. Maf'ul bi dari yang kuduna Allahi lafdu jalala mudof ilai dari ahda ba'du dar majrur misakihi mudof ilai wa yaqta'una fi'il mudore wawunya adalah fa'il. Ma'amarau sebagai maful bi dari maful daripada yang ta'una. Nah, amarallahu amara fil madi amara fil madi Allahu sebagai fa'ilnya bihi sebagai maful bi. Mana maful bi? Bihi jar majrur aja. Jar majrur ya. Ini fil mudhari majhul ya. Fil mudhari majhul ayyusalla fil majrur. Majhul bukan majrur. Majhul fil wa yufsiduna wa huruf atof yufsiduna fil mudhari dengan fa'ilnya wawu fil ardi jar majrur ulaika isim mausul hum sebagai ulaika sebagai mubtada juga hum mubtada kedua enggak kayak gini nanti namanya hum domir fasl pak domir fasl al khosiruna sebagai khobar daripada ulaika. Ya. Ayo dibaca tafsirnya. Alladzina yang kusuna ahdallahi alladzi akhadahu alaihim bitauhidi wa ta'ati wa qad akadahu bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi wa yukhalaquna binallahi kaqotil arhami wa nasiro fasadi fil ardi ulaika lahumul khasiruna fid diniya wal akhirati. Naam. Orang-orang yang telah melanggar janji Allah, yaitu yang Allah telah menetapkannya atas mereka dengan tauhid dan ketaatan, dan sungguh Allah telah mengkokohkannya dengan utusannya, dengan diutusnya Rasul-Rasul. Ya, dengan mengutus Rasul-Rasul. Dengan mengutus Rasul-Rasul dan dengan menurunkan kitab-kitabnya dan dengan menciptakan agama Allah. Bakot i. Ya, dan mereka menentang ya khalifun. Mereka menentang agama Allah. Dia menentang arhami wa nas. Seperti memutuskan tali silaturahim dan seperti memutuskan silaturahim wa nasir fasadi dan membuat kerusakan fil ardi di bumi. Ulaika mereka itu al-khosiruna, orang-orang yang merugi di dini dalam dunia dan di akhirat. Ya, Masya Allah, barakallahu fika, jazakallah khairan. Wa'iyakum. Naam. Selanjutnya, alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di misaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyu sala yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang yang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah kuatnya perjanjian tersebut, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, jadi mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wayufsiduna fil ard, dan mereka pun berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Berarti dari ya sampai ayat ini kita sudah mendengarkan beberapa istilah ya. Pertama, kita kemarin mendengar istilah orang yang bertakwa, kemudian orang yang beriman, orang yang berislam. Kemudian kita dijelaskan tentang siapa itu orang-orang yang kafir, kemudian munafik. Nah, sekarang kita mendengar istilah orang yang fasik. Ya. Orang yang fasik adalah orang yang muslim tapi masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang fasik itu adalah orang yang muslim, beda sama orang munafik ya. Kalau orang munafik itu kan kasusnya dia menampakkan keislaman tapi di hatinya itu ada kekufuran. Kalau orang yang fasik, lisannya, hatinya, perbuatannya sebetulnya menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Tapi orang yang fasik ini masih suka sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sering melakukan maksiat ya secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Lebih jelasnya lagi tentu secara terang-terangan. Misalnya muslim tapi masih suka waliyadzubillah ke klub malam misalnya. Muslim tapi suka mabuk-mabukan. Muslim tapi suka berjudi. Kemudian orang suka melihat dia berjudi, mabuk-mabukan, main wanita dan seterusnya. Ini namanya orang yang fasik. Ya. Di sini dijelaskan di antara sifat orang yang fasik itu adalah yaqta'u nama amarallahu bi ayyu shalah. Ya. mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Yang mereka, antara maksiat yang mereka lakukan adalah memutuskan tali silaturahim. Ya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, berbuat kerusakan maksudnya di sini ya bukan berarti misalnya mencabut pohon-pohonannya, tidak hanya semacam itu, tapi yang dimaksud dengan yang wa yufsiduna fil ard adalah bermaksiat kepada Allah. Yang melanggar ya larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang fasik, yang mereka suka melanggar apa yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ini orang yang fasik. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang merugi, ya, merugi, baik rugi di dunia apalagi di akhirat, ya. Makanya kalau kita ingin menjadi muslim yang sejati, maka kita harus menjauhi sifat-sifat orang kafir yang suka menentang, sifat orang munafik yang suka menyembunyikan kekufuran dalam hati, dan sifat orang yang fasik yang suka melakukan maksiat secara terang-terangan. Adapun seorang muslim, dia menyadari bahwasanya ya manusia merupakan tempat dosa, sering melakukan ya kesalahan, tapi tiap kali melakukan kesalahan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia melakukan kesalahan, ya setidaknya dia punya rasa malu, ya. Dia punya rasa malu untuk tidak melakukan itu secara terang-terangan. Karena dosa dan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, ini dosanya lebih besar daripada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-28 ya. Kaifa takfuruna billah. Selanjutnya kita minta Ibu Reni ya. Silakan Bu Reni. Ya, Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kaifa, bagaimana? Takfuruna, kalian ingkar billahi. Ya, ya, sir. Sedangkan kalian dulunya mati. Oh ya. Wakuntum, sedangkan kalian wakuntum amwata, sedangkan dulu kalian mati. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Tumma yumitukum, tumma kemudian yumitukum, kemudian dihidupkan kembali. Tumma yuhitum, kemudian dihidupkan. Salah. Kemudian Allah matikan kalian kembali. Kemudian Allah matikan kalian kembali. Tumma ilahi tuja'un. Kemudian kepadanya lah kamu kembali. Kalian. Kaifa, isim istifham. Takfuruna fi'il mudhari, kemudian billahi jar majrur wa itu di sini harfun afin atau harfun afin ya kuntum fi'il madhi madhi naqis ya amwatan maf'ul bi Paknya di sini bukan maful bi bu, kan kuntum ini kan fi'il madhi naqis ya. Maka tumnya adalah isimnya kana, amwatan khobarnya. Fa ahyakum, faknya di sini harfun afin, ahya fi'il madhi. Nah, fa'ilnya? Fa'ilnya Allah. Nah. Tumma harfun afin. Kumnya maful bi. Oh iya, kumnya maful lewat. Tuma tuma harfun atfin yumitu fil maldi fa'ilnya Allah, kum juga maful bi. Tuma harfun atfin yuhi fil maldi. Fil mudhari. Fil mudhari. Kum maful bi tuma harfun atfin ilaihi jar majrur turja'un fil mudhari. Nah. Kaifa tankaruna ayyuhal musyrikun wahadanillahi ta'ala wa tusyrikuna bihi ghairihi fil ibadati ma'al Qur'an. Tadi Ibu bacanya kayak fatan karuna apa gimana, Bu? Tunkiruna harusnya. Tunkiruna, Ustaz? Iya, nah. Kaifatun kiruna ayyuhal musyrikun wahdaniyatallahi ta'ala wa tusyrikuna bihi ghairihi fil ibadah wa tusyrikuna bihi ghairahu wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadati ma'al burhanil khati'i alaiha fil anfusikum qalaqad kuntum fa'aujadakum wa nufikha fikumul hayati wa nafakha fikumul hayata thumma yumitukum ba'da intidai ajalikum allati haddadaha lakum thumma yu'idukum ahya'a yawmal ba'thi thumma ilayhi thumma yu'idukum ahya'a yawmil ba'thi taruh. Oh gini, ini summa yu'idukum ahya'an yaumal ba'si gitu ya. Ya, summa yu'idukum ahya'an yaumal ba'si. Summa ilaihi turja'una lil hisabi wal jazai. Bagaimana kalian tidak mengetahui wahai orang-orang. Tungkirnya tuh mengingkari, Bu. Ini kan bahasa Indonesia ya. Ankaro, mengingkari. Bagaimana kalian mengingkari wahai gitu. Wahai kaum musyrik, wahai orang-orang musyrik, tentang keesaan Allah Ta'ala. Dan bagaimana, dan kalian menyekutukan Allah, menyekutukannya dengan selainnya dalam peribadatan, dengan keterangan yang yakin. Ya, maksudnya padahal telah ada burhan, itu bukti nyata ya. Sudah ada bukti yang nyata atas mereka, atasnya. Al-Qati itu... Al-Buhan Al-Qatih ini maksudnya bukti nyata yang kokoh gitu. Yang tak terbantahkan. Di dalam diri kalian. Dalam diri kalian. Walakad kuntum. Dan sedangkan kalian. Enggak. Maka sungguh. Maka sungguh. Kalian. Bukanlah. Ya, kalian dahulu. Kalian dahulu. Bukanlah makhluk. Kemudian Allah mengadakan kalian dan meniupkan kehidupan di dalamnya. Maksudnya meniup gitu ya Ustaz ya. Kemudian Allah mematikan kalian setelah batas waktu ajal. Yang setelah selesainya ajal kalian yang telah ia tetapkan bagi kalian. Kemudian kalian mengembalikan kehidupan kalian di hari kebangkitan. Kemudian kepadanya lah kalian kembali di hari untuk hisab dan. Ya, kemudian Allah mengembalikan kalian hidup yaumal ba'si pada hari kebangkitan. Ya, dan kemudian kepadanya lah kalian kembali. Dikembalikan ya. Dikembalikan untuk hisab dan pembalasan. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian dahulunya itu mati, maka Allah hidupkan kalian. Kemudian Allah matikan kalian kembali. Kemudian Allah hidupkan kalian kembali. Kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi di ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada orang yang kafir untuk melakukan tafakkur. Untuk melakukan introspeksi. Penghayatan atas nilai-nilai yang tidak hanya didapat dari dalil-dalil yang sifatnya dalil Qur'aniyah, tapi juga dalil kauniyah. Karena dalil itu ada dua. Ada dalil Qur'aniyah, ada dalil tekstual, ya, dalil Al-Quran, ada dalil kauniyah, ada dalil kontekstual, ya. Kita bisa meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari dalil-dalil yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini kemahabesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana gunung dipancangkan. Kita lihat bagaimana unta diciptakan. Kita lihat bagaimana bumi dihamparkan. Kita lihat bagaimana langit ya berdiri kokoh tanpa tiang. Ini semua adalah ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak usah jauh-jauh. Jangan kita lihat dari luar diri kita. Kita lihat pada diri kita sendiri. Kita lihat pada tubuh kita manusia. Yang mana dahulu kita ini tidak ada. Ya. Ya, dahulu kita ini tidak ada, lalu Allah menciptakan kita. Ya, dari tanah liat. Ya, Allah menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian Allah tiupkan ruh sehingga yang semula tanah liat lalu tiupkan ruh jadilah manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian setelah Allah hidupkan manusia, kemudian Allah beri tenggat waktu sesuai dengan ajalnya. Ada yang ditakdirkan Allah hidup sampai usia 60-an, 70-an, 80-an. Sementara sebagian mereka ada yang kurang dari 60, kurang dari 50, kurang dari 40. Tidak ada yang ya tahu kapan ajal kita akan berakhir. Ya, maka yang terbaik yang bisa kita lakukan menyingkapi tentang ajal manusia yang tak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita mempersiapkan bekal terbaik kita ya dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah habis ajal seseorang, maka Allah akan mematikannya kembali, ya. Lalu tidak dibiarkan begitu saja. Jadi setelah mati dikuburkan, tidak dibiarkan begitu saja, karena nanti di hari kebangkitan semua manusia yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lil hisabi wal jazai. Untuk dihisab. Untuk dihitung-hitung amalannya, apakah kebaikannya lebih dominan dibandingkan keburukannya? Apakah pahalanya lebih besar dibandingkan ya dosa-dosanya? Kemudian setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jazai. Allah akan balas amalannya. Orang yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil bidir darah, dia akan menemukan balasannya di akhirat. Begitupun orang yang mengerjakan dosa, maksiat, keburukan walaupun seberat bidir darah, maka dia akan melihatnya nanti ya di akhirat. Ya. Oleh karena itu kita manusia seharusnya menyadari akan nikmat ini, nikmat kehidupan yang Allah berikan. Dan tentu kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan ya apapun ya selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hanya mengikhlaskan, memfokuskan ibadahnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Bukan karena manusia, bukan kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-29. Ya, Faisal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya kemudian bersemayam, ya Zat. Bersemayam ke langit. Ahsan sih kalau kita menemukan kata istiwa diterjemahkan sesuai dengan kata asalnya aja. Jadi dan beristiwa. Dan beristiwa ke langit untuk menyempurnakan tujuh langit. Dan dan dia mengetahui segala sesuatu. Huwa mubtada allazi na'at khalaqa fi'il madi, fa'ilnya kembali ke huwa, lakum jar majrur ma si mausul maf'ul bi, ya maf'ul bi fil ardi jar majrur jami'a maf'ul sani. Enggak, karena kan Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya. Berarti ini bisa sebagai hal ya, atau bisa sebagai tauhid. Oh, tauhid. Cuma harfu atfin istawa fi'il madi, fa'ilnya kembali ke huwa. Iya, ke Allah ya. Baik, terus kita sama-sama. Ila samai jar majrur fa harfu atfin sawahunna fi'il madi, fa'ilnya ke Allah lagi, sab'a maf'ul bihi samawatin mudaf ilai, wa harfu atfin huwa mubtada bikulli jar majrur syai'in mudaf ilai alimun khobar. Nah. Tafsirnya Allahu wahdahu wahdahu allazi khalaqa li ajlikum kullama fil ardi minan ni'ami allati tantafi'una biha. Thumma qasdu qasdu ila khalqis samawati. Ini kalau setelah summa dia biasanya okay. Ini firmadi ya, summa qasada. Qasada. Qasada ila khalqis samawati fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alimun fa ilmuhu subhanahu muhitun bijami'i ma khalaqa. Jami ma khuliqa. Ma khuliqa. Allah Maha Esa. Allah, ya, Allah. Wahdahu itu Allah semata gitu. Semata. Semata yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi dari nikmat-nikmatnya yang kalian mendapat manfaat dengannya. Cuma kosodo apa sih? Kemudian bermaksud menciptakan langit. Bermaksud menciptakan langit, kemudian menyempurnakannya tujuh langit, menjadi tujuh langit. Dan dia mengetahui segala sesuatu ilmunya, fa ilmuhu, maka ilmunya zat. Maha sucinya mengelilingi ya zat muhit. Muhit itu apa namanya, meliputi. Meliputi semua apa yang diciptakannya. Naam, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiikallahu iya, Kak. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang di apa yang ada di bumi seluruhnya. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah beristiwa ke langit, maka Allah sempurnakan penciptaan tujuh lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah ya Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan bagi kita umat manusia apa yang ada di bumi untuk kemaslahatan kita. Jadi Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan ya, berupa ya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kemudian hewan-hewan yang bisa dimakan. Semuanya ini Allah ciptakan untuk maslahat untuk manfaat manusia. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk membalas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selain dengan menjadi hamba Allah yang ikhlas. Hamba Allah yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ibadah. Tidak ada tujuan lain selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyekutukan Allah dengan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwasanya hanya Allah ya ilah yang layak untuk disembah. Adapun sesembahan selain Allah, maka ia adalah batil, ya. Tidak layak untuk disembah, ya. Hanya Allah yang layak untuk disembah. Jadi ayat ini seakan mengingatkan kepada kita betapa banyak ya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Summa stawa ila samai fasawahunna sab'a samawat. Kemudian Allah beristiwa ke langit, lalu Allah sempurnakan penciptaan 7 lapis langit. Jadi sebagaimana langit ada 7 lapis, bumi pun ada 7 lapis. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya kita meyakini bahwasanya tidak akan ada seorang pun manusia yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lari dari pengawasan Allah. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat alim ya bi kulli syai, Maha mengetahui segala sesuatu, maka ya tidak ada ruang, tidak ada celah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berada di ruang tertutup, terkunci sendirian, maka kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya pengawasan Allah senantiasa mengintai kita. Allah pasti tahu apa yang kita lakukan dimanapun itu, walaupun kita lakukan misalnya di bawah lapis bumi yang manusia tidak ada yang tahu, tapi bagi Allah ya tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita meyakini Allah memiliki sifat alimun bikulli syai, ya, bahwa bikulli syai'in alim, maka kita menjaga diri kita agar ya kita menjauhi apa yang Allah larang, baik di tengah keramaian maupun ya ketika sendirian. Ini ya sifat seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali untuk materinya sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan yang punya pertanyaan. Baik, ya, kalau ada pertanyaan, mungkin sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang dapat jadi bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.